Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umur muhdathatuhan fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-muallif al-syekh al-doktor al-allamah Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah al-fadilatul rabi'ah. Masih pada an-nuqtah al-khamisah, poin pembahasan yang kelima, penjelasan tentang fadlut tiba'i salaf was-salafiyah, keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Telah kita lewati tiga keutamaan yang beliau sebutkan pada bagian ini. Kemudian beliau melanjutkan penyebutan dan penjelasan keutamaan yang keempat. Qala hafizahullah al-fadilatul rabi'ah al-fikaku min subul syaitan. Keutamaan yang keempat dari mengikuti salaf dan as-salafiyah adalah terhindar dari jalan-jalan syaitan. Al-fikak, yaitu terhindar, terjauhkan dari jalan-jalan as-syaitan. Qala al-imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitabi as-sunnah. Berkata al-imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi, sering disebut dengan al-imam al-Marwazi, di dalam kitabnya as-sunnah. Beliau berkata rahimahullah, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, itu jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Jangan kalian ikuti as-subul, jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Fatafarraqa bikum an sabilihi, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya, itu dari jalan Allah yang lurus tersebut. Dzalikum wassakum bihi, demikianlah yang kalian diwasiatkan dengannya. Fa akhbaranallahu anna tariqahu wahidun mustaqimun. Di sini Imam Al-Marwazi rahimahullah menjelaskan tentang faedah yang diambil dari ayat ini. Ayat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Beliau menjelaskan kandungan dari ayat ini. Fa akhbaranallahu anna tariqahu wahidun mustaqimun. Allah memberitakan bahwasanya jalannya, itu jalan Allah hanya satu. Jalan Allah hanya satu, mustaqim, lurus. Wa anna subula kathira, dan bahwasanya jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah itu sangat banyak jumlahnya. Tasuddu manittaba'aha an tariqihil mustaqim. Yang mana jalan-jalan yang menyimpang tersebut akan menghalangi setiap orang yang mengikutinya dari jalan Allah yang mustaqim, dari jalan Allah yang lurus. Thumma bayyana lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhalika bisunnatihi. Allah menjelaskan tentang wajibnya mengikuti as-siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus yang hanya satu jumlahnya. Maka Nabi pun di dalam hadisnya yang sahih juga menjelaskan yang demikian ini, yang semakna dengan ini. Thumma bayyana lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika bi sunnatihi. Kemudian Nabi menjelaskan pula kepada kita di dalam sunnahnya. Thumma asnada haditha Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Al-Imamul Marwazi menyebutkan dengan sanadnya hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wahuwa indal imam Ahmad wa ghairih. Yang mana hadis Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya. Wahuwa sahihun. Dan sanadnya sahih. Sampai kepada Rasulullah. Yaitu hadis yang marfu'. Qala radhiyallahu ta'ala anhu khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengisahkan. Suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis untuk kami. Membuat sebuah garis di hadapan kami, faqala, maka beliau bersabda, hadhihi sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Jadi beliau membuat sebuah permisalan dengan membuat sebuah garis. Beliau hendak menjelaskan kepada para sahabat sebuah permisalan dengan membuat sebuah garis, dan beliau menyatakan ini adalah jalan Allah. Permisalan dari jalan Allah. Satu garis yang lurus. Thumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian beliau menggambar garis-garis yang banyak, yang lebih dari satu, di sisi kiri dan sisi kanan dari garis yang lurus tadi. Beliau hendak membuat permisalan tentang jalan-jalan yang menyimpang dari siratullahil mustaqim. Yaitu dengan membuat garis-garis yang berada di samping kanan dan kiri dari jalan yang lurus tadi. Thumma qala hadhihi subul. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang lain, yang menyimpang. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di atas setiap jalan, dari jalan yang menyimpang tadi, ada syaitan. Yad'u ilaihi, yang menyeru manusia dan hamba-hamba Allah untuk mengikuti jalan yang menyimpang tadi. Sehingga setiap kesesatan, setiap penyimpangan, itu ada syaitannya. Ada syaitan yang memang khusus mengajak manusia untuk mengikuti jalan kesesatan dan penyimpangan tersebut. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan sebuah ayat Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Itu ayat yang disebutkan di atas tadi. Thumma dhakara ba'da turuqil hadithi thumma qala. Kemudian Al-Imamul Marwazi melanjutkan penjelasannya dengan menyebutkan beberapa jalan periwayatan dari hadis ini. Kemudian beliau berkata, fahadzarana Allahu thumma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-muhdatsati wal ahwa'a as-saddata 'an ittiba'i amrillah. Maka Allah telah memperingatkan kita, begitu pula rasulnya alaihi salatu wasallam, dari al-muhdatsat, dari segala bentuk perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Dan juga memperingatkan kita dari al-ahwa, dari hawa nafsu yang saddah, yang menghalangi dari mengikuti perintah Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, hafizahullah, fahadhal hadithu zahirun. Maka hadis ini sangat jelas, fi anna man iltazama bimanhajin nubuwah amina minal wuku' fi syiraki subul syaitan. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang jelas bahwasanya barang siapa yang beriltizam, berpegang teguh konsisten di atas manhaj an-nubuwah, yaitu manhaj salaf, maka dia akan selamat aman dari terjatuh pada jalan-jalan syaitan. Wa turuqi riwayatihi, dan juga selamat aman dari jalan-jalan penyimpangannya. Itu jalan-jalan penyimpangan syaitan. Wa man hada an sabilil mu'minin waqa'a fi haba'ilis syaitan wal 'iyadzu billah. Dan barang siapa yang menyimpang dari jalannya kaum mukminin, maka pasti dia akan terjerumus pada perangkap-perangkap syaitan wal 'iyadzu billah. Kemudian beliau menukilkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim fi kitabi Al-Fawaid, qala rahimahullah, lamma a'rada an-nasu an tahkimil kitabi was-sunnati wal muhakamati ilayhima, ketika manusia berpaling dari Al-Kitab was-sunnah, berpaling dari menjadikan Al-Kitab was-sunnah sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, wal muhakamati ilaihima, dan juga berpaling dari berhukum kepada Alkitab wassunnah, wa'taqadu adamal iktifai bihima, dan ketika manusia meyakini Al-Quran wassunnah itu belum cukup, meyakini bahwasanya Al-Quran wassunnah itu belum mencukupi mereka, wa'adalu ilal ara'i wal qiyas, kemudian mereka lebih memilih berpaling kepada pendapat-pendapat manusia dan kias-kias, analogi-analogi yang tidak sesuai dengan Al-Quran was sunnah wal istihsan, dan perbuatan istihsan, yaitu menganggap baik sebuah perbuatan, sebuah amalan tanpa didasari dengan dalil syar'i. Itu disebut dengan istihsan. Waqwali syuyukh, dan berpaling kepada ucapan-ucapan syuyukh, syekh-syekh, orang-orang yang ditokohkan, yang diulamakan, akan tapi pendapat-pendapat tersebut bertentangan atau menyelisihi Al-Quran was sunnah. Jika kondisi manusia sudah seperti ini, ya, berpaling dari Al-Quran was sunnah, merasa keduanya itu belum mencukupi mereka, dan lebih memilih pendapat-pendapat manusia, kias-kias, istihsan, ya, maka apa yang terjadi? Arada lahum min dhalika fasadun fi fitarihim. Maka akan muncul dari hal itu kerusakan pada fitrah-fitrah mereka. Ini perkara yang berbahaya. Ya, ketika manusia tidak lagi merasa cukup dengan Al-Quran was sunnah sebagai pedoman hidupnya, berhukum kepada selain Al-Quran was sunnah, itu adalah hal yang akan merusak fitrah manusia. Fitrah manusia jadi rusak gara-gara ini semua. Wa dhulmatun fi qulubihim, dan akan menimbulkan dhulmah, kegelapan di dalam hati-hati mereka. Hati-hati yang menjadi gelap karena pemahaman yang rusak ini tadi. Wa kadarun fi afhamihim, dan muncul kadar, yaitu kekaburan dan kekeruhan pada pemahaman-pemahaman mereka. Pemahamannya menjadi rusak, menjadi kabur. Yang hak dilihat karena pemahamannya kabur, dipahami al-haq itu sebagai batil. Dan sebaliknya, al-batil dilihat, dipahami sebagai al-haq karena pemahamannya sudah menjadi kabur dan keruh. Wa mahqun fi uqulihim, dan muncul kehancuran, kebinasaan pada akal-akal mereka. Akal-akal sehatnya menjadi rusak. Wa ammatuhum hadhil umur, dan perkara-perkara ini menjadi, ya, tersebar pada mereka, menjadi perkara yang umum di tengah-tengah mereka. Wa ghalabat alaihim hatta raba alaiha as-saghiru wa harima alaiha al-kabiru falam yarauha munkaran, sehingga perkara-perkara yang batil ini tadi menguasai mereka, sehingga anak kecil tumbuh di atas perkara-perkara yang batil tersebut, begitu pula orang-orang yang tua menjadi menua di atas kondisi tersebut, falam yarauha mungkaran, dan melihat perkara-perkara batil tadi, tidak melihatnya sebagai perkara mungkar. Dianggap sebagai perkara yang biasa, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang hak. Ya, sudah terbolak-balik ya, akal sehat manusia. Qala rahimahullah, masih ucapan siapa? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Faja'athum daulatun ukhra, qamat fiha al-bida'u maqamas sunan. Maka kalau sudah seperti itu kondisi manusia, akan datang kepada mereka sebuah ya, negeri yang baru. Seolah-olah muncul negeri yang baru, yang mana di negeri tersebut qamat fiha al-bida', tegak padanya kebid'ahan-kebid'ahan menggantikan posisi sunnah. Wan nafsu maqam al-aql, hawa nafsu ya, jiwa-jiwa manusia yang mana tabiat dasar dari jiwa manusia itu ammaratun bisu, senantiasa mengajak pemiliknya kepada kejelekan, itu lebih didominasi, lebih mendominasi, menggantikan posisi akal sehat. Wal hawa maqam ar-rusydi, hawa nafsu lebih mendominasi, menggantikan posisi ar-rusyd, bimbingan, petunjuk. Wad-dalalu maqam al-huda, kesesatan menggantikan posisi al-huda, hidayah dan petunjuk. Wal munkaru maqam al-ma'ruf, kemungkaran menggantikan ma'ruf, kebaikan. Wal jahlu maqam al-ilm, kebodohan menggantikan ilmu. War riya'u maqam al-ikhlas, sikap riya di dalam beribadah, beribadah karena ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, yang seperti ini mendominasi di tengah-tengah manusia, menggantikan posisi ikhlas. Sudah jarang didapati orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia beribadah hanya karena ingin dilihat manusia dan ingin dipuji manusia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wal batilu maqam al-haq, kebatilan lebih mendominasi menggantikan al-haq. Wal kadhib maqam as-sidq, kebohongan, kedustaan menggantikan kejujuran. Wal mudahanatu maqam al-munasahah, sikap mudahanah lebih mendominasi menggantikan posisi munasahah. Mudahanah itu sikap berbasa-basi. Sikap basa-basi, tidak mau mengingkari kemungkaran ketika melihatnya. Yang disyaratkan bagaimana ketika melihat kemungkaran? Menyampaikan nasihat untuk merubah kemungkaran itu. Tapi kondisi manusia yang semakin rusak, semakin jelek, munasohah di tengah-tengah manusia sudah jarang lagi didapati. Digantikan dengan sikap mudahanah ini tadi. Sikap basa-basi. Wadzulmu maqam al-adl, kezaliman menggantikan keadilan. Fasaratid daulatu wal ghalabatu li hadhil umur, sehingga negeri yang ada kemenangan itu dimiliki oleh perkara-perkara ini, ya, kemenangan atau keunggulan itu ada pada perkara-perkara yang batil tadi. Wa ahluha humul musyaru ilaihim, dan orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak jelek ini tadi menjadi panutan, ya. Orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu, pelaku bid'ah, ya, di atas penyimpangan, kesesatan, ya, ahlul mungkar, suka melakukan kemungkaran, jahl, ya, riya, ahlul batil, orang yang suka berdusta, dan sebagainya dari sifat-sifat jelek ini justru yang menjadi panutan ketika itu di tengah-tengah masyarakat. Wa kanat qabla dzalika li'addadiha, padahal sebelum itu, sebelum terjadinya kondisi seperti ini, al-haqlah yang mendominasi, yang unggul. Itu di zaman Rasulullah, para sahabat, ya, tabi'un, atba'u tabi'in, dan seterusnya. Sampai datangnya zaman yang seperti ini. Wa kana ahluha humul musyar ilaihim, yang mana ketika itu ketika al-haq masih menang, ya, ketika al-haq masih mendominasi, para pengusung al-haq itulah yang menjadi panutan. Tapi kalau kondisi manusia sudah berbalik, semakin banyak manusia yang jauh dari agama yang benar, maka yang menjadi panutan bukan orang-orang baiknya, yang menjadi panutan bahkan orang-orang jeleknya. فَإِذَا رَأَيْتَ دَوْلَةً هَذِهِ الْأُمُورُ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهَا وَرَايَتُهَا قَدْ نُصِبَتْ وَجُيُوشُهَا قَدْ رُكِبَتْ فَبَطَنُ الْأَرْضِ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ ظَاهِرِهَا. Jika engkau melihat, ini nasihat bagi kita semua, ya. Bisa jadi zaman di mana kita hidup sekarang ini sudah terjadi kondisi manusia yang seperti ini. Kalau kita mendapati kondisi yang seperti ini bagaimana? Kata beliau, فَإِذَا رَأَيْتَ دَوْلَةً هَذِي الْأُمُورِ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهَا. Jika engkau menjumpai, melihat sebuah negeri di mana perkara-perkara batil ini tadi telah menjumpai, telah datang pada negeri tersebut, وَرَايَتُهَا قَدْ نُصِبَتْ, bendera kebatilan itu sudah ditegakkan, وَجُيُوشُهَا قَدْ رُكِبَتْ, bala tentara kebatilan itu sudah bersiap, bahkan sudah menaiki kendaraannya, sudah diberangkatkan. Artinya para pengusung al-batil, kebatilan, tentara-tentara kebatilan itu sudah bergerak, ya, dan sudah mulai memperjuangkan kebatilannya. Fabatunul ardi wallah, maka bagian dalam bumi itu demi Allah khairun min dhahiriha, lebih baik bagi seorang hamba dibandingkan permukaannya. Bisa dipahami maksud Al-Imam Al-Qayyim di sini? Kalau kondisi manusia sudah seperti ini rusaknya, maka meninggal bagi seorang mukmin itu lebih baik daripada hidup ketika itu. Ya, dikuburkan jasadnya di dalam batunul ard, di dalam perut bumi, lebih baik bagi seorang mukmin dibandingkan permukaannya, dibandingkan hidup di muka bumi seperti itu. Wa qulalul jibali khairun minas suhul, dan puncak-puncak pegunungan lebih baik dibandingkan tanah-tanah datarnya. Wa mukhalatul wuhushi aslamu min mukhalatati annas, dan kondisi manusia yang seperti itu, ketika kondisi manusia seperti itu, mukhalatatul wuhush, bercampur, bergaul dengan binatang-binatang liar, itu lebih selamat dibandingkan bergaul dengan manusia. Ini permisalan yang beliau, ya, gambarkan. Ketika kita menjumpai kondisi yang seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari, faedah tambahan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sampai membuat sebuah bab di dalam sahihnya, di dalam sahih Bukhari, ya. Bab al-uzlah rahatun min khullatis su, ya, masih terkait dengan apa yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim di akhir penjelasannya ini. Kalau kita sudah menjumpai kondisi manusia seperti ini, ya, apa yang diistilahkan dengan al-uzlah, mengasingkan diri, itu lebih baik dibandingkan bergaul dengan manusia. Bahkan beliau menyebutkan batunul ard, perut bumi lebih baik dibandingkan permukaannya. Ya. Puncak-puncak pegunungan lebih baik dibandingkan tanah-tanah datarnya. Bergaul dengan binatang liar itu lebih selamat dibandingkan bergaul dengan manusia. Dan al-uzlah di dalam syariat kita adalah perkara yang disyariatkan ketika kondisi itu memang mengharuskan dilakukannya uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu judul bab yang berbunyi Babul Uzlah Rahatun Min Khullatis Su. Bab uzlah, mengasingkan diri, itu adalah rahah, kelapangan, keselamatan dan istirahat dari khullatis su, dari bercampur dengan kejelekan, bercampur dengan orang-orang yang jelek. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan jaa a'rabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Arab Badui tadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Maka Rasulullah menjawab, qala rajulun jahada nafsahu, atau rajulun jahada binafsihi wa mali. Orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jiwa dan hartanya. Itu golongan manusia yang terbaik, golongan pertama. Jenis manusia yang terbaik yang kedua adalah warajulun fi syi'bin minasyi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrih. Dan seorang yang tinggal di celah-celah perbukitan, di satu celah dari celah-celah pegunungan, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan manusia, mengasingkan diri dari manusia dari kejelekan mereka. Maka dalam hadis ini, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, didapat atau bisa kita ketahui bahwasanya al-uzlah itu adalah perkara yang disyariatkan. Dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya al-uzlah, mengasingkan diri dari manusia ketika memang kondisi mengharuskan yang demikian ini. Kita akan baca sedikit penjelasan tentang permasalahan ini. Penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang uzlah ini. Apakah sudah datang waktunya uzlah ataukah belum? Ya. Kita akan baca pertanyaannya. Beliau ditanya, narju an tadhkuru lana ahaditha fil hathi ala al-uzlah. Kami berharap kepada Anda agar Anda menyebutkan kepada kami hadis-hadis yang menyebutkan motivasi untuk melakukan uzlah, mengasingkan diri dari manusia dari kejelekan. Wa hal hana waqtul uzlah am la? Dan apakah sudah datang waktunya uzlah ataukah belum? Wa kaifa takunul uzlah? Dan bagaimana uzlah yang benar itu? Maka beliau Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala menjawab, al-uzlah kataba fiha al-khattabi kitaban. Syariat tentang uzlah ini, ya, al-uzlah itu para ulama menyebutkan yang demikian ini, bahkan di antara para ulama ada yang menulis kitab khusus tentang uzlah. Di antaranya beliau menyebutkan Al-Imam Al-Khattabi menulis satu kitab khusus tentang al-uzlah. Judulnya, judul kitabnya al-uzlah. Kemudian Muhammad bin Ibrahim al-Wazir kitaban. Begitu pula seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ibrahim al-Wazir juga menulis sebuah kitab khusus yang berjudul al-uzlah. Wal-uzlatu laha aslun min kitabillahi wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu diketahui, uzlah itu ada dasarnya, baik di dalam Al-Quran, Kitabullah, dan di dalam sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa yaqulu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan hal itu dilakukan dahulu oleh para nabi dan rasul, diantaranya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berkata dalam surat Maryam ayat yang ke-48, beliau menyatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam ayat ini, wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku beruzlah, aku mengasingkan diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula itu tadi dasarnya dari Alkitab, dari Al-Qur'an. Uzlah itu perkara yang disyariatkan dan dilakukan oleh para nabi, diantaranya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dasar yang terdapat di dalam as-sunnah, di dalam hadis Rasulullah. Wa yaqulu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha syi'fal jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir datang suatu masa di mana di masa itu harta terbaik bagi seorang muslim adalah kambing, domba, yang dia menggembalakannya di celah-celah pegunungan, di puncak-puncak gunung, dan di tempat-tempat jatuhnya air hujan. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya dari fitnah yang terjadi. Ya, jadi Rasulullah alaihissalatu wassalam memberitakan akan datang suatu masa, dan hampir masa itu datang, di mana ketika itu harta terbaik yang dimiliki manusia adalah kambing-kambing, domba-domba, ya, bukan rumah-rumah mewah, bukan kendaraan-kendaraan yang wah, ya, tapi harta terbaik di masa itu adalah kambing-kambing, domba-domba yang dia gembalakan di celah-celah pegunungan, di puncak-puncak gunung, ya, dalam rangka menjauhkan dirinya dari fitnah yang terjadi. Wa yaqulu aidan min hadits Abi Sa'id fi sahih, begitu pula disebutkan dari hadis Abu Sa'id di dalam as-sahih. Wa yaqulu aidan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun khairu malir rajulil muslim al-ghanam. Hadis yang semakna akan datang suatu masa kepada manusia di mana di zaman itu harta terbaik bagi seorang muslim adalah ghanam, kambing dan domba. Yatba'u biha syi'fal jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan. Yang dengannya dia menggembalakannya di puncak-puncak gunung dan di tempat-tempat turunnya air hujan, lari dengan agamanya dari fitnah. Min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Fal muhim, beliau melanjutkan, maka kesimpulan yang terpenting, annal uzlata masyru'ah. Uzlah itu, mengasingkan diri itu adalah masyru', perkara yang disyariatkan. Idza kana syakhsu yakhsha 'ala nafsi. Jika seseorang itu mengkhawatirkan keselamatan jiwanya, terkhusus keselamatan agamanya. Amma idza kana qawiyan jildan yastati'u ayusari'a ahlal batil. Ya, jadi kondisi manusia berbeda-beda. Ya. Kondisi manusia juga berbeda-beda. Masing-masing punya hukum tersendiri. Ada seorang yang merasa dirinya lemah, khawatir dia akan tertimpa fitnah, fitnah yang akan merusak agamanya. Maka yang demikian ini disyariatkan baginya untuk melakukan uzlah. Adapun jika seorang itu kuat dari sisi agamanya, kuat ilmunya, kuat ketakwaannya, yastati'u ayusari ahlal batil, dia memiliki kemampuan untuk melawan ahlul batil. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Rasulullah bersabda, al mu'min alladhi yukhalitun nas khairun, al mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang bercampur, bergaul dengan masyarakat, bergaul, bercampur dengan manusia, dan bersabar di atas gangguannya. Sabar ketika menghadapi kebatilan. Kesabaran itu maksudnya adalah dengan bersabar melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukan sabar artinya diam. Dia tengah hidup di tengah-tengah masyarakat yang melakukan kebatilan, dia diam saja. Bukan maknanya sabar seperti itu. Makna sabar adalah ketika melihat kemungkaran, menjalankan sabda Nabi, man ra'a minkum mungkaran, fal yughayyirhu. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah. Sesuai dengan kemampuan, bisa dengan tangannya, lisannya, ya, atau dengan hatinya minimal. Dengan hatinya apa? Menjauhi tempat kemungkaran itu. Maka seorang mukmin yang bercampur, bergaul dengan manusia, sabar menghadapi gangguan mereka, maka mukmin yang seperti ini lebih baik, lebih utama dibandingkan mukmin yang tidak bisa atau tidak sanggup bercampur bergaul dengan manusia dan tidak sanggup bersabar menghadapi gangguan manusia. Fa antum in istata'tum an tajma'u bainal amrayni fanansahukum bidzalik. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, maka kalian jika kalian sanggup, maka hendaknya kalian menggabungkan antara dua hal ini dan kami nasihatkan kalian dengannya. Al-amran, dua hal maksudnya adalah anta'tazilu asyarr wa ahlah, yaitu engkau melakukan uzlah, mengasingkan diri dari kejelekan dan pelakunya. Wal amrul akhar, perkara yang kedua adalah antukhalitun nasa li ajli dakwah, engkau bercampur bergaul dengan manusia tapi dalam rangka mendakwahkan kebaikan, dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Fa nahnu nansahukum bihadza in qawitum ala hadza, maka kami nasihatkan kepada kalian dengan hal ini jika memang kalian memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Fa'tazilu syarra wa ahlah wa takhtalituna bin nasi min ajli da'wah wallahu almusta'an. Maka asingkanlah dirimu dari kejelekan, jauhkanlah dirimu dari kejelekan dan pelakunya, dan bercampurlah dengan manusia dalam rangka mendakwahi mereka. Wallahu almusta'an. Karena apa? Karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Motivasi dan pahala besar bagi orang-orang yang menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Maka ya, dalam hadis ini Rasulullah menyatakan la ayyahdiyallahu bika, jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di masa-masa haraj, di masa-masa penuh dengan kekacauan, itu pahalanya seperti hijrah kepadaku. Rawahu Muslim min hadithi Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadith Ma'qil bin Yasar, wa yaqulu kama fi sunani Abi Dawud. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, Inna as-sa'id laman junnibal fitan. Beliau mengulangnya 3 kali. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Walamani betulia fasabara fawaha. Barang siapa yang diuji dengan fitnah, kemudian dia bersabar, maka itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Barakallahu fikum. Jadi, di sini beliau membimbingkan untuk kita mengumpulkan antara dua hal itu. Ya, tidak mengasingkan diri, tidak uzlah secara totalitas, tapi uzlah dalam rangka menjauhi kejelekan dan pelakunya, tapi tetap bergaul dengan manusia dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah ilallah. Mendakwahi manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.